Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Yakdzibuhu amroni, apa yang mereka dakukan ini ternyata didustakan. Ya. Jadi orang-orang Yahudi, mereka itu dusta kalau mereka mengakui atau mengaku mengikuti Taurat. Dusta mereka. Didustakan dengan dua perkara. Awalan yang pertama, qatluhumul anbiya, perbuatan mereka membunuh para nabi. Mereka mendaku mengikuti Taurat, ternyata mereka amaliyahnya membunuh para nabi. Walaisa fit taurati qatlul anbiya, tidak ada dalam kitab Taurat itu perintah untuk membunuh para nabi. Bal fiha al-imanu bihim, bahkan yang ada dalam kitab Taurat perintah untuk mengimani para nabi. Wa ta'zimuhum, memuliakan mereka, mengagungkan mereka, wattiba'uhum, mengikuti mereka, wal iqtida'u bihim, bersuri tauladan dengan mereka. Ini yang ada dari kitab Taurat. Tidak ada sedikit pun perintah ataupun isyarat untuk membunuh para nabi. Sehingga Yahudi ya sekedar mendaku saja. Mereka mendaku mengikuti Taurat, ternyata mereka malahan sebaliknya, tidak mengikuti Taurat. Al-amru tsani, yang kedua dari hal yang mendustakan pendakuan mereka ini, annat taurata ta'muruhum bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa Taurat ternyata memerintahkan mereka Yahudi untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat ke-157. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar, wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Yang Nabi Muhammad, mereka sebetulnya mendapati nama beliau ini tercatat di sisi mereka dalam Taurat maupun Injil. Yang Nabi Muhammad ini memerintahkan mereka terhadap yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar. Yang Nabi Muhammad SAW menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Nabi Muhammad meletakkan beban-beban mereka, belenggu-belenggu mereka yang mereka pikul. Hadhihi sifatuhu SAW fit Taurah. Ini beberapa sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersebut tertera dalam kitab Taurat. Walam yu'minu bihi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka memang orang-orang yang tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yaqulu bima qalahu anbiya'uhum wa ulama'uhum alladzina yad'una al-imana bihim. Mereka orang-orang Yahudi tidaklah mengatakan tidaklah berpendapat dengan apa yang dikatakan oleh para nabi mereka, para ulama mereka, di mana para nabi mereka, para ulama mereka, mereka menyatakan apa? Keimanan. Wala ya'maluna bima yaqulun, dan mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ucapkan. Ya. Apa yang kita dengarkan dari keterangan tentang sifat ahlul jahiliyah ini, nasihat untuk kita semua, kita yang mengaku mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar jangan sampai kita justru dari kalangan orang yang membenci, tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disodorkan, ini adalah dari adatnya ahlus sunnati wal jamaah, ahlut tauhid, kok malahan kita tidak menjalankannya. Ahlut tauhid, di antara ciri khas mereka, mereka adalah dikenal dengan tullabul ilm, para penuntut ilmu, orang-orang yang giat, yang rajin dalam menuntut ilmu. Tidak ada satu golongan yang lebih bersemangat dalam menuntut ilmu daripada mereka, ahlu tauhid. Terlebih kita ketahui di masa kita ini, jarang penyampaian-penyampaian ilmu tentang tauhid, penyampaian ilmu tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak di setiap kampung ada dai sunnah, satu kota, satu kabupaten, mungkin satu atau dua. Berbeda dengan dai-dai sesat, mungkin kita akan mendapatkan di setiap kampung, bahkan di setiap RT mungkin ada orang-orang yang menyeru kepada kesesatan. Sangat banyak perihal ilmu syariat yang kita belum mengetahuinya. Ahlu tauhid yang kita semua mengaku menjadi ahlu tauhid, apakah kita sudah betul-betul paham tentang urusan tauhid? Jangan sampai kita cuma sekedar mengaku saja. Yang melawan tauhid yaitu syirik sangat banyak sekali macamnya, jenisnya, contoh-contohnya. Apakah kita semua paham masalah ini? Jangan sampai kita mengaku ahlu tauhid tapi kita berkeyakinan seperti keyakinannya musyrikin. Contoh ini Yahudi. Mereka mendaku, mengaku pengikut atau mengikuti kitab Taurat. Ternyata perbuatan mereka menyelisihi Taurat itu. Dalam Taurat ada perintah untuk memuliakan para nabi, ternyata mereka bahkan membunuh para nabi. Dalam Taurat ada perintah untuk mengimani Rasulullah Muhammad SAW, ternyata mereka malah menentang, bahkan berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Baik. Kenali, dalami urusan tauhid. Kenali, dalami syirik, untuk kita menjauhi syirik tersebut. Kenali sunnah, bereskan ibadah kita dari kebid'ahan, dari khurafat, dan yang lainnya, agar supaya apa yang kita dakukan di atasnya betul-betul ada pada diri kita. Ya. Ahlu tauhid ya ahlu tauhid. Ya. Baik, kita masuk pada permasalahan berikutnya, masalah yang ke-30. Permasalahan ini diberi judul al-akhdhu bil iftiraqi wa tarkil ijtima' wa tarkul ijtima'. Mereka ahlu al-jahiliyah, mereka sukanya berpecah belah dan mereka meninggalkan yang namanya persatuan. Dari apa yang dimiliki atau dikerjakan oleh ahlul jahiliyah adalah apa? Suka untuk yang namanya perpecahan, meninggalkan persatuan. Baik, qala rahimahullahu taala wa hiya min ajaibi ayatillah annahum taraku wasiyatallahi bil ijtima'. Masalah yang ke-30 ini termasuk dari apa yang mengherankan, yang menakjubkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ternyata mereka ahlul jahiliyah, mereka meninggalkan wasiat Allah untuk bersatu. Mereka meninggalkan wasiat Allah untuk bersatu. Wartagabu manaha anhu minal iftiraq, dan mereka melakukan apa yang Allah larang dari perpecahan. Wasara kullu hisbim bima ladaihim farihin, maka menjadilah setiap kelompok, setiap golongan dengan apa yang ada di sisi mereka, mereka berbangga. Ini ciri kelompok-kelompok yang ada, berbangga dengan apa yang ada di sisi mereka dari aturan-aturan kelompok tersebut. Min ajaibi ayatillahi subhanahu wa ta'ala, termasuk dari apa yang mengherankan, menakjubkan dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, annahum lama tarakul ijtima' ala kitabillahi azza wa jal wa syar'ahu al-munazzal ala rusul wal-i'tisama bihi ibtalahumullahu bittafarruqi wattashattut wattanahur. Bahwa mereka ahlu jahiliyah, ketika mereka meninggalkan persatuan di atas kitabullah, meninggalkan syariat yang Allah turunkan kepada para rasul, meninggalkan untuk berpegang teguh dengan kitabullah, maka Allah uji mereka. Allah uji mereka dengan at-tafarruq wat-tasyattut wat-tanahur. Perpecahan, perselisihan, permusuhan. Wal farahi bima hum alaihi minal batil, dan bahkan Allah uji juga mereka dengan sifat bangga terhadap kebatilan yang ada pada mereka-mereka ini. berbangga dengan kebatilan. Wa hadhihi uqubatun lahum, ini merupakan uqubah, hukuman ya bagi mereka. Li'annal insana idza fariha bil batili fa innahu la yatrukuhu. Kenapa? Dikarenakan manusia apabila ia berbangga dengan sesuatu yang batil, maka dia tidak akan meninggalkan sesuatu tersebut. Tidak mau meninggalkan kebatilan tersebut. Kenapa? Ya sudah bangga, sudah senang. Maka ini ukubah, hukuman untuk mereka. Amma idza lam yafrah bihi wa kana indahu tashakkukun minhu fahadha hariyun annahu yatubu wa yarji'u anhu. Adapun apabila ia tidak berbangga dengan kebatilan dan ia masih ada bentuk tashakkuk, ragu-raguan, maka orang yang seperti ini hari amat sangat pantas untuk ia bisa bertobat dan diharapkan rujuk kembali kepada al-haq. Lakin idzat ma'anna ilaihi wa fariha bihi fa innahu la yatahawwalu anhu. Akan tetapi apabila seseorang sudah tenang, tentram, bahagia, ya, cinta dengan yang namanya kebatilan, maka orang ini tidak dikatakan, orang ini tidak mau apa? Berpindah dari kebatilan yang ia berada di atasnya. Wahadihi uqubatun minallahi jalla wa'ala. Dan ini merupakan hukuman dari Allah Azza wa Jal kepada mereka. Baik. Sehingga kenapa kok orang-orang yang sesat tidak mau meninggalkan kesesatan mereka, bahkan yang ada justru kesesatan itu malahan lebih ramai, lebih banyak diikuti daripada al-haq. Ya, untuk diketahui kenapa kok semakin ramai, kenapa kok tidak ditinggalkan. Di antaranya ini karena mereka melihat, memandang apa yang mereka jalankan ini adalah kebenaran. Ya. Adalah apa? Kebenaran. Ya. Sehingga kalau kita nasihatkan kepada mereka, bertaubatlah dari perbuatan ini, mereka akan marah. Loh, lagi beribadah kok suruh bertaubat? Aneh ini. Gitu kan, gitu. Ya. Lagi ibadah kok disuruh bertaubat? Lagi baca Quran kok disuruh bertaubat? Misalnya baca Quran di kuburan-kuburan, diingatkan, masa baca Quran kok sesat? Masa orang lagi beribadah kok suruh bertaubat? Permasalahannya ya mereka senang dengan perbuatan ini, mereka yakini ini adalah ibadah, ini adalah al-haq. Ya, sehingga kecil kemungkinan untuk mereka bertaubat darinya. Ya, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ya. Li'anna man taraqal haqqo yubtala bil batil. Karena barang siapa yang meninggalkan kebenaran, pasti dia diuji dengan kebatilan. Semakin seorang meninggalkan satu sunnah, pasti akan tumbuh atau dia akan mengerjakan apa yang melawan sunnah ini. Hilang satu sunnah, tumbuh satu bid'ah. Begitu seterusnya. Semakin seorang meninggalkan al-haq, semakin dia diuji dengan kebatilan atau lawan dari al-haq tersebut. Wa man tarakal ijtima'a fa innahu yubtala bitafarruqi wa tasyattut wa tanahur wa tatahun. Dan barang siapa yang meninggalkan persatuan, persatuan yang itu di atas kitabullah, maka sungguh dia diuji dengan perceraibraian, perpecahan, ya, permusuhan, ya, pembinasaan. Fama tajidu unasan mukhtalifina fima bainahum min umurid dunya, min umurid dini wa dunya, illa wa tajidu bainahum al-adawat wal-hazazat wal-bahdo. Maka tidaklah engkau mendapatkan manusia, mereka berselisih, apakah dari urusan dunia ataupun agama, kecuali pasti engkau dapatkan di antara mereka ini adanya apa? Al-adawat, permusuhan. Al-hazazat, sakit hati. Al-bahdo, saling murka, saling benci. Kalau kita mendapati seseorang dengan yang lain berselisih, baik urusan dunia maupun urusan agama, kita akan mendapati yang berselisih ini demikian keadaannya. Ya, saling dongkol, ya. Ya. Sakit hati, ya, saling benci. Bal rubbama al-iqtitalu fima bainahum. Bahkan terkadang, ya, terjadi di antara yang berselisih ini al-iqtital, upaya untuk saling, ya, membunuh dan yang lainnya, melukai, membinasakan. Wala tajidu man yatamassaku bil ijtima' al-kitabi wa sunnah illa wa tajidu bainahum al-ulfah wal mahabbah wat tanasur wat ta'awun. Dan tidaklah engkau mendapati adanya orang yang dia berpegang teguh dengan prinsip al-ijtima', persatuan di atas kitab dan sunnah, kecuali pasti engkau dapatkan mereka ini tumbuh pada mereka adanya sifat al-ulfah, kasih sayang, mahabbah, saling cinta, tanasur, saling tolong-menolong, bantu-membantu. Ka'annahum jasadun wahidun, yang seakan-akan mereka ini satu jasad, satu tubuh. Fala ismata illa bil ijtima' al-kitab wa sunnah, maka tidak ada penjagaan kecuali dengan persatuan di atas kitab dan sunnah. Wala wihdata illa bittiba'il kitabi wa sunnah, dan tidak ada persatuan kecuali dengan mengikuti kitab dan sunnah. Wa ma ada dzalika fa innahu firqah wa adzab. Dan apa yang selainnya, selain kitab, selain sunnah, adanya hanyalah apa? Perpecahan dan azab. Kalau ingin bersatu, ayo ikuti kitab dan sunnah. Tidak ada yang lain. Tidak ada jalan lain untuk bisa bersatu kecuali dengan mengikuti kitab dan sunnah. Itulah solusi. Fahaulai alladzina yuriduna tauhidal muslimin kama yaqulun. Yuqalu lahum idza kuntum turiduna tauhidal muslimin wahidul aqidah bi antakunu jami'an ala aqidati tauhid allati jaa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tatrukun nasa hadza kuburi wa hadza sufi wa hadza syi'i. Wahidul aqidah awalan wa'tasimu bila ilaha illallah thumma wahidul hukma bima anzalallah. Farji'u ila kitabillah wa sunnati rasulihi. Wanbudhu al-qawanin wal-anzimah wal-adat al-qabaliyah wa ghairi dhalik. Irji'u ila kitabi wa sunnah idha kuntum turiduna al-ijtima' wa wihdatil muslimin. Maka mereka orang-orang yang menghendaki adanya persatuan kaum muslimin, ya, ya, sebagaimana yang mereka inginkan, Mestinya dikatakan kepada mereka, kalian kalau menginginkan kaum muslimin itu bersatu, satukanlah akidah mereka, yaitu agar mereka semuanya berada di atas akidah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan manusia, jangan tinggalkan manusia, ya, dalam keadaan dia seorang kuburi, dia seorang sufi, dia seorang syiah. Ajarkan mereka tauhid. Satukan dulu akidah. Agar mereka beriktisam, berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Kemudian satukan mereka untuk berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Agar mereka kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian agar mereka melemparkan, meninggalkan, menjauhkan al-qawanin, undang-undang, anzimah, peraturan-peraturan, adat, tradisi, kesukuan, dan yang lainnya. Agar mereka kembali kepada kitab dan sunnah. Itu kalau kalian inginkan persatuan itu terjadi di antara kaum muslimin. Jangan yang penting terkumpul jumlah. Ingin bersatu kaum muslimin tidak sekedar apa mengumpulkan jumlah. Perkumpulan, persatuan yang hak adalah ketika mereka bersatu di atas akidah. Akidah beres, insya Allah perkara yang lain sedikit demi sedikit akan beres pula. Falan yattahidal muslimuna illa ala hadza. Maka tidak akan terjadi persatuan kaum muslimin kecuali dengan perkara ini. Disatukan akidah terlebih dahulu. Falan yattahidal muslimuna illa ala hadza, illa ala wahdatil aqidah wa wahdatil marja. Tidak akan terjadi persatuan kaum muslimin kecuali dengan satunya akidah dan satunya rujukan referensi, yaitu kitab dan sunnah. Wa huwal hukmu bima anzalallah wa wahdatil qiyadah, berhukum dengan apa yang Allah turunkan, demikian pula satunya kepemimpinan. Wadzalika bisam'i wa tha'ah li waliyyi amril muslimin. Yang demikian ini dikatakan satu kepemimpinan adalah agar mereka mendengar, agar mereka taat kepada pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin. Hadzal ladzi yuwahhadu amrul muslimin, ini adalah yang akan bisa menyatukan urusan kaum muslimin. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha yardha lakum thalatan, sungguh Allah ridha untuk kalian tiga hal. Allah ridha untuk kalian tiga hal. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama adalah untuk kalian mengibadahinya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan untuk kalian berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah, dan jangan kalian berselisih. Wa antanasahu man wallahullahu amrakum, dan agar kalian nasihat menasehati kepada orang yang Allah pilih, orang tersebut mengurusi urusan kalian. Ya, yaitu untuk taat kepada orang yang mengurusi urusan kita. Ya. Ini tiga perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridho untuk kita bersifat dengannya. Beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan syirik. Ya. Yang kedua, berpegang teguh dengan agama Allah, berpegang teguh dengan Islam, dan meninggalkan perselisihan, perceraian. Dan yang ketiga adalah untuk kita as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin yang mereka mengurusi urusan kita. Ya. Tentunya dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang ma'ruf, hal yang baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang amat sangat besar, wasiat yang amat sangat berguna untuk kita semua, bagi kita yang menginginkan kaum muslimin itu bersatu, ya, maka hendaklah kita memperhatikan apa yang telah disebutkan tadi, untuk kita satukan, kita bereskan akidah kaum muslimin, ya, insyaallah ta'ala dengan kalau sudah beres, sedikit demi sedikit, kita akan bisa mengambil hati mereka, mereka bisa bersatu, ya, di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah persatuan yang hakiki, persatuan yang sebenarnya. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.